Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-13. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Ar-Ra'd ayat ke-8. Ya, silakan dibaca. Ya, Pak Abdul Qahir baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tasdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh semua perempuan dan apa yang berkurang di dalam rahim dan apa yang berlebih dan segala sesuatu di sisinya dan segala sesuatu di sisinya ada ukurannya. Allahu lafdul jalalah sebagai mubtada sebagai mubtada. Ya'lamu fi'lun mudhari'un dengan fa'ilnya dhamir mustatir huwa ya'udu 'ala Allah. Jumlah fi'liyah sebagai khobar. Ma ismun mausulun sebagai maf'ulun bi dari ya'lamu. Tahmilu fi'lun mudhari'un kullu fa'il unsa mudhafun ilaihi. Al-wawu harfu atfin ma ma'tuf. Taghidu fi'lun mudhari'un al-arhamu fa'ilnya al-wawu harfu atfin ma ma'tuf. Tazdadu fi'lun mudhari'un dengan fa'ilnya domir mustatir hiya ya'udu ala kullu unsa. Al-wawu harfu atfin kullu mubtada. Akhirnya fa'ilnya ke al-arham ya. Oh, ke al-arham. Bukan ke kullu ya Ustaz ya. Nah, al-wawu harfu atfin kullu mubtada syai'in mudhafun ilaihi inda dorful makan al-ha'u mudhafun ilaihi bimiqdarin jarwa majrur wasibul jumlah sebagai khobar kullu. Naam. Maksudnya Allahu ta'ala ya'lamu ma tahmilu kullu unsa fi batniha adzakara huwa am unsa wasakiyun huwa au sa'idun wa ya'lamu ma tanqusuhul arhami fayaskutu au. Jadi apa arhami? Ini kan depan ayatnya kalau ini al-arhamu. Oh, al-arhamu ya. Matang usul arhamu fayaskutu au yuladu qabla tis'ati ashuri. Ashurin. Qabla tis'ati ashurin. Wa ma yazidu hamluhu alaiha wa kullu syai'in muqaddarun muqaddarun inda Allahi bimuqaddarin bimik kedarin minang nuksoni ya tet ya nuksoni au ziyadati la yatazawazuhu. Naam. Allah Ta'ala mengetahui apa yang dikandung setiap perempuan di dalam perutnya, apakah laki-laki atau perempuan, dan celaka ataukah bahagia. Dan dia, Allah mengetahui apa yang berkurang di dalam rahim, keguguran atau melahirkan sebelum 9 bulan Atau dilahirkan sebelum 9 bulan. Atau dilahirkan, oh ya, yuladu, atau dilahirkan sebelum 9 bulan, dan apa yang bertambah di dalamnya, apa dan segala sesuatu ditakdirkan di sisi Allah dengan ketentuan-ketentuan yang berkurang atau bertambah dan tidak ada yang dilewati. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakumussalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah Maha mengetahui apa yang dikandung oleh wanita, wa ma taghidul arham, dan apa yang kurang dari rahim-rahim, maksudnya yang dilahirkan sementara ia kurang dari 9 bulan, wa ma tazdad, dan apa yang lebih dari 9 bulan. Allah telah mengetahui mana yang akan hidup bahagia, ya, mana yang akan hidup menderita. Karena semuanya ada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Allahu Al-Mahfuz. Ya, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu itu ada takarannya, ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menetapkan segala sesuatu. Kapan seseorang lahir, kapan akan meninggal, rezeki apa yang akan didapatkan, semuanya telah ada ketetapan sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca benar. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Mengetahui yang gaib dan yang tersembunyi dan yang nyata, maha besar dan maha tinggi. Alimu mubtada al-ghaibi mudhaf ilaih, Allahu harfu atfin asyhadati maktub ala al-ghaibi. Al-kabiru kabar dari alimu. Kabar pertama wal al-muta'ali, kabar yang kedua Ustaz. Atau sifat. Tapi sifat kan enggak pakai sifat ya. Jadi ma besar dan ma tinggi. Ustaz. Iya betul, Bu. Ustaz ya. Tafsirnya. Allahu alimu bima khufya'an absari wa bima huwa musyahadun. Al-kabiru fi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi muta'ali ala jami'il khalqihi bi zatihi wa qudratihi wa kahrihi wa qahrihi. Allah mengetahui apa yang disembunyikan, yang tersembunyi dari penglihatan, dan apa yang tampak, apa yang disaksikan. Maha besar di dalam zatnya dan namanya dan sifat-sifatnya. Maha tinggi atas semua makhluknya dalam zat dan kekuasaan serta kekuatannya. Begitu Ustaz ya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Dialah Allah yang Maha mengetahui yang gaib. Jadi tadi alimu ini sebagai khabar ya, dari mubtada yang dibuang. Aslinya huwa atau Allahu alimul ghaibi gitu ya. Oh iya. Naam ya. Wasyahadah, dialah mengetahui hal yang gaib, wasyahadah, dan hal yang nampak. Tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang disembunyikan ya apalagi yang ditampakkan, Allah mengetahuinya. Al-kabiru, yang maha besar. Ya Allah adalah yang paling besar dari segala sesuatu. Ya baik besar rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya, dan sebagainya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah dari makhluknya. Al-Muta'al yang maha tinggi. Ya. Allah maha tinggi, ya di atas arsy. Ya berdiri sendiri tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan makhluknya lah yang butuh kepadanya. Ya, tidak ada yang mampu menandingi ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara beberapa nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Jadi maaf tanyanya. Jadi ini tadi saya mestinya Pak ini kabar lalu kemudian al-kabiru dan itu sifat dari alimu ya. Enggak, ini sama khabar juga. Ini oh, khabar juga. Iya. Jadi kan huwa alimul ghaib syahada huwa al-kabiru al-muta'al. Karena naat nggak bisa jadi naat bagi naat ya. Oh, tadi nah. Alimu kan mengetahui itu sebagai kabar. Jadi kabarnya tiga ini. Iya. Karena kalau ibu bilang al-kabiru naat ke siapa? Ke alimu kan. Ini kan sifat juga. Iya, betul. Nggak sifat bagi naat yang lain ya. Saya pikir tadi yang itu sebagai isim fa'il. Isim fa'il dari, isim fa'il mah sorof bukan nahu. Alimu. Iya, isim fa'il itu istilah sorof bu, bukan istilah i'rab. Oh iya betul. Enggak ada di i'rab tuh isim fa'il itu istilah sorof deh. Oh nah. Iya. Nah, Ustaz, terima kasih. Sama. Ya, Abu Fatimah betul. Nama Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Sama saja di antara kalian orang yang menyembunyikan perkataannya dan orang yang menampakkannya dan dia mengetahui orang yang berjalan dan waman huwa mustafim bin dan Allah mengetahui dan siapa Allah yang mustafim itu yang apa bersembunyi di gitu. Bersembunyi di malam dan berjalan di siang. Naam. Sawaun khabar muqaddam. Khabar muqaddam dari minkum tadak mahal. Mungkin minkum ininya. Namanya kalau dia ngomong sama saja dari kalian itu udah sempurna kalimatnya. Belum, Zan. Nah, jadi gimana? Jadi gimana? Awal qaul. Wa minkum man asharal qaula. Nah, gimana tuh? Awal qaul. Yang sama saja itu apa? Yang orang yang nah, berkata itu. Nah, berarti man itu nanti khabarnya sawaun mubtada. Oh, sawaun sebagai mubtada minkum jawab majrur man sebagai khabar asarro fi'lul madhin fa'ilnya usatir kembali ke man. Al-qawla makfulun bi al-waw harfu atfin man maktub ke man yang awal. Jaharo fi'lul madhin fa'ilnya mustatir kembali ke man bihi jarro wajrur al-waw harfu atfin man mubtada orangnya huwa orang yang khobarnya saja orang yang imannya kan tadi itu irohnya apa? Mubtada ya? Iya. Iya, boleh. Huwa itu khabar kan. Tapi ini lebih cocoknya man ini saya mausul matub gitu ya. Nanti oh. Mana huwa? Oh, mubtada-nya huwa kan. Heeh. Mustahfimnis. Khabar. Khabarnya kan. Ini khabar. Ini kan asalnya al mustakhfi ya kalau ada alnya baru muncul ya-nya. Oh, gitu. Kalau isim yang semangkos itu kalau dia nggak ada alnya maka ayatnya hilang jadinya mustaq. Nah, Ustaz. Mustaq fim khabar bilaili jarwa majrur al wawu harfa atfin Saribu matub ke Ibun, matub ala mustahkim. Ala mustahkim na'am. Bin nahari jarwa majur. Yastawi fi ilmihi ta'ala man akhfal qawla minkum wa man jahara bihi. Wa yastawi indahu man istataro i'amalihi fi zulmatil layli wa man jahara bihi biha fi fi wadihil nahari. Sama saja di dalam ilmu Allah Ta'ala, Allah mengetahui orang yang menyembunyikan perkataannya dari kalian dan orang yang menampakkannya. Dan sama saja di sisinya orang yang menyembunyikan amalannya di malam hari, kegelapan malam, dan di siang yang dan jelas. Menampakkannya. Dan menampakkannya di siang yang jelas. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja bagi kalian orang yang menyembunyikan ucapannya atau orang yang menampakkan ucapannya. Dan orang yang menyembunyikan amalnya di waktu malam, wasaribu minhar, dan menampakkannya di waktu siang. Jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Mau diucapkan dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan, mau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, Allah pasti akan mengetahuinya. Tidak ada yang bisa luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Bahkan baca. Budi Helis baca, Bu. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu muaqibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna allaha la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bianfusihim. Wa idha aradallahu biqawmin su'an fala maraddalah. Wa ma lahum min dunihi min wal. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakang. Malaikat itu menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki keadaan satu kaum sebelum mereka memperbaiki keadaan diri mereka sendiri. Dan jika Allah menghendaki suatu keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada yang dapat melindungi mereka selain dari Allah. Lahu jarwa majrur muakibun jarwa muakibatun. Muakibatun. Iya. Muakibatun tuh. Lahu itu tadi jarwa majrur sebagai khobar muqaddam ya. Sebagai khobar muqaddam, muakibatun sebagai muqtada muakhir. Mimba ini jarwa majrur yadai yadai apa Ustaz? Maflun bi ya. Mudafilai dari bayi ini. Mudafun ilaihi alha'u mudafun ilaihi alohafafin wa min khalfi jarwa majrur alha'u mudafun ilaihi yahfazuna fil mudari fa'ilnya dormir mustatir awaw ya. Wawunya fa'ilnya fa'ilnya alwaw alha'u mafulun bi min amri jarwa majrur allahi lah kudarala sebagai mudafun ilaihi. Inna harfu taukidin wa nasbin allaha isim inna la harfu nafyin yughayyiru fi'il mudhari fa'ilnya domain mustatir huwa ya kembali pada Allah. Ma maf'ulun bi qaumin jarra majrur hatta harfu nasbin yughayyiru fi'il mudhari un mansubun bi hatta ma maf'ulun bi wawunya fa'ilnya dulu. itu yugoyiru arwah sebagai fa'il ma maf'ulun bi anfusi jarum majrur him mudafun ilaihi arwah hatta arfin idza zarfiyah syartiyah aroda fi'il madi Allahu fa'ilnya biqaumin jarum majrur sawaan maf'ulun bi bukan sawaan su'an su'an maf'ulun bi tadi ya alfa'u hatfu atfin la hatfu nafin marodda marodda nilainya bukan la nafi biasa ini nafi jinsi nah la nafi al jinsi marodda isim la lahu jarwa majur sebagai khobar la alwa hatfu atfin ma hatfu nafin lahum jarwa majur menduni jarwa majur alha'u mudafun ilaihi min walin jarwa majrur. Ustaz nanya bagaimana ciri-ciri dari lanafin jinsi ini Ustaz? Ciri-cirinya itu jelas tuh. Dia setelahnya ada isim yang bukan gharu munsharif, tapi dia fathah tanpa tanwin. Ini kan jelas ya, pala marodda. Marodda itu kan bukan gharu munsharif, tapi kenapa dia nggak tanwin? Oh, berarti dia isimnya lah. Jadi ciri paling jelas dari isimnya lah itu dia tidak bertanwin, karena dia mabni. Dan biasanya, ini biasanya doang ya, biasanya khobarnya itu jar majrur ya. Kalau kita perhatikan di Quran, khobarnya itu hampir semuanya jar majrur ya. Kayak la raiba fi, la ikraha fiddin, la taqata la nabi, la asimal yauma. Ya. Jadi rata-rata khobarnya jar majrur. Kayak gitu. Apa sih, Ustaz? 11 tadi ya. Lillahi ta'ala malaikatu yata'aqabuna 'alal insani min baini yadahi wa min khalfihi yahfazunahu bi amrillahi wa yahsuna ma yasduru anhu min khairin aw syarrin innallaha subhanahu wa ta'ala la yughayyiru ni'mata an'amaha 'ala qaumin illa idza Illa ida wayyaru ma amarohum bihi fa'asauhu wa ida aradallahu bi jama'atin bala bala'an mafarro Ustaz deh yeah. Mafarro minhu walaysa lahum min dunillahi miwali yatawalla umurahum fayajlibu lahumul ma'juba mahbub fayajlibu lahumul mahbuba wayadfa'u anhumul makruhu ini Allah wayadfa'u anhumul makruha kan ini mahbubi juga makruha milik Allah malaikat-malaikat yang mengikuti manusia dari depan ataupun dari belakang yang menjaganya atas perintah dari Allah. Wayah sunnah itu apa ya Ustaz? Mencatat. Oh, mencatat apa yang di hati. Mencatat apa yang dihasilkan berupa kebaikan atau keburukan. Mencatat apa yang dihasilkan dari manusia itu berupa kebaikan dan keburukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat ya. Nikmat itu nikmat berkah kan apa ya? Nikmatan amah apa aja? Nikmat yang Allah berikan. Oh, nikmat yang Allah berikan pada suatu kaum melainkan mereka merubah apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka mendurhakainya. Dan jika Allah menginginkan pada suatu kelompok, suatu kaum bencana, maka tidak ada jalan keluar baginya. Tidak ada bagi mereka selain Allah penguasa yang bisa menjaganya umurahum apa maksudnya? Dari masalah-masalahnya. Ya, menjaga urusan-urusan mereka. Menjaga urusan-urusan mereka. Maka ambillah Lalu mereka dapat memperoleh yang mereka ingin, yang mereka sukai. Maka mereka dapat memperoleh apa yang mereka sukai dan menolak dari apa mereka. Benci. Iya, menolak apa yang dia benci. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Wa ma lahum min dunihi min wal. Miliknya lah malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi manusia dari depannya dan dari belakangnya. Yahfadunahu min amrillah, mereka menjaga, mengawasi manusia ya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah dengan diri mereka sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam ada yang namanya ikhtiar ya. Ada yang namanya ikhtiar. Seseorang yang ingin mendapatkan rezeki tentu dia tidak bisa yang menunggu rezeki turun dari langit secara langsung. Tidak ya. Tapi dia harus berikhtiar mencari usaha, menempuh jalan-jalannya agar mendapatkan rezeki. Begitupun orang yang sedang terpuruk gitu ya. Dia tidak bisa keluar dari keterpurukannya tanpa ada ikhtiar ya. Jadi harus ada usaha dari dirinya. Kita tentu tidak menafikan adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya segala hal yang terjadi di dunia ini sudah ada takdirnya, sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai manusia, kita wajib berusaha. Kita wajib melakukan ikhtiar, ya. Setelah berikhtiar baru kita bertawakal, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradallahu bikum min su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum, fala maraddalah, maka tidak ada yang mampu menolaknya. Ini menunjukkan bila Allah telah menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Karena Allah Maha berkuasa, Allah Maha memaksa. Apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, ya. Bahkan ketika Allah menetapkan, semudah mengatakan kun fayakun, ya. Jadi maka pasti terjadi. Sebagaimana ketika Allah menetapkan keburukan, tidak ada yang menolaknya. Begitupun ketika Allah menetapkan kebaikan, sama, ya, tidak ada yang mampu menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan mereka, ya, manusia itu tidak memiliki wali, tidak memiliki yang mengatur urusan mereka, ya, min duni, dari selainnya. Nah, seorang muslim itu wajib meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolak mudarat darinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah, ya, seorang muslim. Naam. Pak Edi baca. Naam, Ustaz. 12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi yurikumul baraka khawfan wa tama'an yunsi'us sahabas siqal. Dialah yang menunjukkan kepada kalian kilat yang menakutkan agar kalian takut dan taat, dan dia yang menciptakan awan yang mengandung air. Huwa sebagai mubtada, alladzi isim mauzul, na'at, yuri fi'il mudhari, domirnya domirul tadir kembali ke Allah, bahwa kum maf'ul bi, al-barqa maf'ul bi yang kedua, khaufan maf'ul li ajli, al-wawu harfu atfin, toma'an maf'ul li ajli. Toma'an, itu ma'tuf kan ada wawunya. Ma'tuf, yes. Toma'an ma'tuf, al-wawu huruf atfin, yunshi yunsi'u fi'il mudore asa asahaba maf'ul bi asiqola na'at. Maaf, kurang ke bawah tadi. Walladhi yurikum min ayatihil baroko wahuanu nurul lami'u min hilalis sahabi fatakofuna an tunazilu tunazalaikum an tanzala alaikum tunazala alaikum min hus sawaiku al-mukhariqatu wa tad'imuna ayyuna zilu ma'ahul mataru wa biqod rotihi subhanahu yujidu sahabul muhammalu ilma'il kathiri limana fi'ikum. Dialah yang menunjukkan kepada kalian sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya berupa kilat, yaitu cahaya yang bersinar dari sela-sela awan. Maka kalian takut turunnya hujan kepada kalian. Petir yang membakar. Maka kalian berharap darinya akan diturunkan bersamanya hujan, dan dengan kekuasaannya Maha Kuasa yang Maha Suci akan menjadikan awan itu, awan yang mengandung air itu, awan yang mengandung air banyak untuk kemanfaatan kalian. Gitu, Ustaz. Naam, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabas siqal. Dialah memperlihatkan kepada kalian kilat yang menyambar. Khawfan wa tama'an, ya. Karena takut dan rasa tamak, wa yunshi'us sahabas siqal, dan dialah yang memunculkan ya awan yang berat, ya. Maksudnya awan yang berat membawa air hujan, ya. Jadi semua kejadian alam yang terjadi itu semuanya adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kondisi alam, cuaca itu hanyalah sarananya. Tapi yang menetapkan, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam senantiasa mengaitkan fenomena alam yang ada dengan ketetapan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca Bu Marsih, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawaa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadilun. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Dan guru pun bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah dan Dia Maha Perkasa dan Dia Maha Keras siksaannya. Al-wahfa'atin yusabbihu fi'il mudhari. Ar-ra'du fa'il bihamdi jar wa majrur al-ha'u mudhafun ilaih wal malaikatu 'ataf ma'tuf min khifati jar wa majrur al-ha'u mudhafun ilaih wa yursilu al-wawu harfu 'athfin yursilu fi'il mudhari huwa fa'ilnya as-sawa'iqu maf'ulun li al-fa'u harfu 'athfin yusibu fi'il mudhari huwa fa'ilnya biha jar wa majrur man maf'ulun bih yashau fil mudhari huwa fa'ilnya wa hum al-waw harfu 'athfin hum mubtada yujadiluna fil mudhari al-waw fa'ilnya fillahi jar wa majrur al-waw harfu 'athfin huwa mubtada shadidu khabar al-mihali mudhafun ilayh. Apa Ustaz tafsirnya? Wa yusabbihu ra'du bihamdillahi tasbihan yadullu ala khudu'ihi li rabbih wa tunazzihu al malaikatu rabbaha min khawfiha min Allah wa yursilu Allahu sawa'iqal muhlikata fayuhlaku biha man yasha'u min khawfiha. Ini bukan fayuhlaku, ini ada maful bi-nya soalnya, jadi fayuhliku. Ahlaka yuhliku bukan. Kalian kalau dia fi'il majrur dia enggak kan ada maful bi-nya. Ini kan ada maful bi-nya mannya. Iya. Jadi ini pasti fi'ilnya maklum nih. Fayuhliku ahlaka yuhliku. Fayuhliku biha man yasha'u min khalqihi. Wal kufaru yujadiluna fi wahdaniyatillahi wa qudratihi 'alal ba'thi wa huwa shadidul hawli wal quwwati wal batshi biman 'asahu. Dan guru bertasbih dengan memuji Allah, tasbih yang menunjukkan kepada ketundukannya kepada Rabb-nya, dan malaikat memuji Rabb-nya dengan rasa takut dari kepada Allah, dan Allah mengutus halilintar yang menghancurkan, maka hancurlah dengannya apa yang Allah kehendaki dari ciptaannya. Dan orang-orang kafir berdebat dalam keesaan Allah dan kekuasaannya atas kebangkitan. Dan dialah Allah yang maha keras kehendak dan kekuatannya. Dan al-batsy itu apa sih? Azabnya. Dan azabnya kepada siapa yang bermaksiat kepadanya. Nah, barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Fik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Dan guntur bertasbih dengan memujinya, dan juga para malaikat min khifati karena rasa takut kepadanya. وَيُرْسِلُ السَّوَائِقِ, dan Allah mengutus halilintar. فَيُسِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ, lalu Allah menimpakan halilintar tersebut kepada siapa saja yang ia kendaki. وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِيلَّا, sementara mereka orang-orang kafir berdebat tentang Allah, wa huwa syadidul mihal, padahal ia amat dahsyat ya al-mihal, kekuatan. Naam ya, jadi semua yang ada di bumi ini bertasbih dengan caranya masing-masing. Ya, hewan, tumbuhan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan potongan doa ya. Ketika misalnya kita melihat halilintar ya, maka kita katakan ya, subhanalladzi yusabbihu radu bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ini yang tadi kita bilang bahwa seorang muslim itu selalu mengaitkan fenomena alam dengan kekuasaan Allah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini melainkan ya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini soal jelas ya. Baca memikir ya. Nah Ustaz, assalamualaikum. Ilaikum. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Lahu da'watul haqqi walladhina yada'una min dunihi la yastajibuna lahum bishay'in illa kabasitil kaffaih. Illa kabasitil kaffaihi ilal ma'iliya balugha fahuwa mahuwa bibalighih. Tadi enggak ada alnya Bu, jadi enggak usah kabasitil, tapi kabasitil kaffaihi. Oh iya, illa kabasiti kaffaihi ilal ma iliya balugha fa huwa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Bagi Allah lah doa yang benar, dan orang-orang yang menyembah selainnya maka sesembahan itu tidak mengabulkan apa ya bagi mereka sedikitpun, kecuali seperti kedua tangan seperti orang yang membuka kedua tangannya kepada air agar ia sampai kepada mulutnya, padahal air itu tidak sampai kepadanya. Dan tidaklah doa orang-orang yang kafir kecuali kegelapan apa sia-siaannya. Dan tidaklah doa orang-orang kafir kecuali hanya kesia-siaan belaka. Lahu jar majrur sebagai khabar muqaddam, da'watu mubtada muakhir, al-haqqu mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atin, alladzina isim mausul sebagai mubtada, yada'una fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, sebagai silah mausul, min duni jar majrur, al-haqqu mudhafun ilaih. La harfu nafyin, yastajibuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, lahum jar majrur bisyai'in jar majrur. Illa adatu hasrin istisna mulghah kabal siti jar majrur kafaihi mudhafun ilaih alha'u mudhafun ilaih illa ilal ma'i jar majrur allamu lamut lamut taukid ya Ustaz lamut ta'lil ya belugha fi'il mudhari mansubun bila mu ta'lil fahu fa'ilnya fa'ilnya dhamir mustatir huwa fahu maf'ulun bih alha'u mudhafun ilaihi al-wawu harfu atfin ma isim mausul sebagai harfu nafyin ya wa ma illa apa nafin ya? Afin, huwa dhamir munfasil sebagai mubtada dibalighihi khobar ya, dan majlis sebagai khobarnya. Dan majlis sebagai khobar ya. Al-wawu harfu atin, ma harfu nafin, du'a'u mubtada al-kafirina mudhafun ilaihi illa adat hasrin fi dolalin jar majrur sebagai khobar mubtada. Demikian Ustaz ya? Ya betul. Berarti tadi ilahnya mulghah ya? Ya, adat hasrin mulghah ya. Lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu da'watut tawhidi la ilaha illallah fala yu'badu fala yud'a illahu wala wa alihatul lati ya'budunaha min dunillahi la tajibu du'a'a man da'aha wa haluhum ma'aha kahali at-shani yabsutu kaffaihi ilal ma'i min ba'idin liyasila ila famihi wala yasilu ilaihi wala su'alul kafirina laha illa ghayatun. Ghayatun ya fil bu'di. Ghayatun fil bu'di anis sawabi li isyratihim billahi ghayruhu. Allah subhanahu wa ta'ala semata doa tauhid. Panggilan la ilaha illallah. Ya. Seruan tauhid la ilaha illallah. Milik Allah subhanahu wa ta'ala semata seruan tauhid la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan tidaklah disembah dan tidak dipanggil kecuali Allah. Kesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak menjawab doa-doa mereka dan seruan-seruan mereka. Dan tidak menjawab doa orang yang berdoa kepadanya. Ya. ya, dan tidak menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadanya, dan keadaan mereka dan keadaan sesembahan mereka itu seperti dan keadaan mereka bersama sesembahan-sembahan itu seperti halnya orang yang haus menjulurkan kedua telapak tangannya kepada air dari jauh agar sampai kepada mulutnya dan tidaklah sampai kepadanya dan tidaklah sualun permintaan orang-orang kafir dan tidaklah permohonan orang kafir kepadanya kecuali tujuan arah yang sangat jauh dari kebenaran karena kekufuran mereka terhadap Allah selainnya. Menyekutukan Allah dengan yang selainnya. Mereka menyekutukan Allah dengan selainnya. Demikian Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu da'watul haqq. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Milik Allah lah seruan yang hak, seruan yang benar. Dan orang-orang yang menyeru, berdoa, beribadah kepada selainnya, la yastajibun lahum bisyai, ya, yang mereka sembah itu tidak mampu mengabulkan doa mereka sedikit pun. Illa, ya, kecuali seperti orang yang membentangkan dua telapak tangannya ke air, liyablugha fa, agar airnya sampai kepada mulutnya, wa ma huwa bibalighi. Sementara airnya tidak mungkin sampai kepadanya. Artinya kalau kita meminum jangan cuma membentangkan kedua tangan, tapi dimasukkan ke dalam air, lalu airnya diciduk ke mulut gitu ya. Itu cara yang benar. Nah, ini perumpamaan bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kalau mereka mau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya mereka hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus beribadah dengan cara yang benar. Dengan cara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Itu baru cara yang benar dalam beriman. Bukan malah memilih jalan lain yang tidak mungkin menyampaikan mereka kepada kebahagiaan. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Dan doanya, permintaannya, permohonannya orang kafir hanyalah fi dolal, kesia-siaan belaka. Naam ya. InsyaAllah untuk Qur'annya cukup. Abu Dalis bertanya ayat 14, fahu itu irobnya apa Ustaz? Maful bih. Ini kan artinya liyablugha fahu ya, agar sampai kepada mulutnya. Ini isim yang lima, Abu Dalis. Kan isim yang lima, abuka, wahuka, wahumuka, wahfuka ya. Nah ini fahu, ini mansub. Jadi mulut ini, fahu. Ya, fahu itu dia isim yang lima, dia mansub dengan alif ya. Karena isim yang lima kan nasabnya dengan alif. Ya, sebagaimana kalau marfu dengan wawu, dan majrur dengan ya fahu fuhu fihi ya kayak gitu. Nah, kita lanjut ke hadis ya. Sampai hadis keberapa kita? Ini ya. 94. Hadis berapa? 94. 93 udah emang ya? Udah kayaknya kemarin Bu Azmi yang baca. Kok kayak belum ya? Sudah. Ya benar-benar. Udah. Ya, Afan, udah. Berarti 94 ya. Siapa baca? Nanya dulu boleh gak? Nanya apa? Nanya itu Ustaz, kalau yang fu itu kan kalau majrur bil ya. Nanti kalau misalnya mulutku via atau gimana Ustaz? Iya, via gitu. Via, ianya bertasdid ya? Iya. Sekarang bisa. Ya, baca siapa berarti buat semuanya lagi ya. Belum mana share screen-nya apa. Boleh Bu Azmi baca lagi. Bismillah. Hadis Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun lahum ajrani. Rajulun min ahlil kitabi amana bin nabiyyihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Wa rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha fa'asana ta'dibaha wa'allamaha fa'asana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajrani. Akhrajahu al-Bukhariyu fi kitabil ilmi babu ta'limir rajuli amatahu wa ahlahu. Hadis Abi Musa qala Rasulullah sallallahu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga yang mereka itu mendapatkan dua pahala. Seorang laki-laki dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, dan seorang laki-laki yang mempunyai budak perempuan kemudian dia mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan dan mengajarinya dengan sebaik-baik pengajaran, kemudian membebaskannya dan kemudian menikahinya, maka baginya dua pahala. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitabul ilmi bab mendidik pendidikan seorang laki-laki kepada budaknya, budak perempuannya, dan kepada keluarganya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Hadis Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajrani. Hadis dari Abu Musa, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang yang mereka mendapatkan dua pahala. Rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah seseorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ahli kitab itu kan Yahudi dan Nasrani. Yahudi beriman kepada Nabi Musa, sementara Nasrani beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Maka mereka mendapatkan dua pahala, karena dengan dia masuk Islam, ya maka dia beriman dengan dua nabi sekaligus. Nabinya yang asli, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Yang kedua adalah budak yang dimiliki oleh orang, kemudian dia menunaikan hak Allah dan hak dari tuannya. Dia mendapatkan dua pahala, ya, pahala menunaikan hak Allah dan pahala menunaikan hak tuannya. Wa rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha summa a'taqaha fatazawwajaha falahu ajrani. Kemudian seseorang yang memiliki budak perempuan, lalu dia ajarkan adab dengan sebaik-baiknya, lalu dia ajarkan dengan sebaik-baiknya, kemudian dia merdekakan lalu dia nikahi, falahu ajran, maka dia dapat dua pahala, yaitu pahala mendidiknya dan pahala memerdekakannya. Di sini dikatakan oleh Bukhari dalam kitab ilmu di bab seseorang mengajarkan budaknya dan juga keluarganya. Nah, insya Allah maknanya jelas. Tapi demikian sampai sini insya Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.